Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, babun dhikrul amri biluzumil jama'ati wan nahyi anil furqati bal ittiba' balil ittiba' wattarkil ibtida'. Bab, kata beliau, penyebutan perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah dan larangan dari berpecah belah, bahkan harus ittiba, mengikuti Rasul dan para sahabatnya, dan meninggalkan tindakan mengada-ngada dalam perkara agama. Barakallahu fikum. Ini bab pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri setelah beliau menyebutkan ya beberapa muqaddimah dari kitab ini. Barakallahu fikum. Pertama kali beliau mengawali kitabnya dengan bab, yaitu perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah, kemudian larangan dari berpecah belah, dan kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti dan meninggalkan tindakan al-ibtida, membuat mengada-ngada dalam perkara agama ini. Barakallahu fikum. Iya. Itu semua barakallahu fikum adalah kunci keselamatan. Safinatun najah, perahu keselamatan barakallahu fikum bagi kita semua, khususnya di masa-masa gelombang fitnah yang sangat dahsyat. Iya. Baik. Semakin bertambah hari, semakin luar biasa besar barakallahu fikum fitnah yang melanda barakallahu fikum umat manusia, terkhusus dari kalangan kaum muslimin barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau kita mau selamat tidak tenggelam dalam fitnah-fitnah tersebut barakallahu fikum adalah dengan memegangi prinsip tadi. Ikut dalam safinatun najah, perahu yang membawa kita pada keselamatan. Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama adalah luzumul jamaah. Berpegang teguh dengan yang namanya jamaah. Tayyib. Jamaah ini barakallahu fikum sebuah lafaz yang mengandung makna yang positif. Baik. Banyak di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum yang menganjurkan kita untuk mengikuti jamaah. Namun yang menjadi masalah sekarang, siapa yang dimaksud dengan jamaah itu? Iya. Masing-masing kelompok, masing-masing barakallahu fikum pihak memiliki penafsiran baik sendiri-sendiri tentang makna jamaah barakallahu fikum. Baik. Sebagian mereka barakallahu fikum wa minhum man yuhaddidul jamaah bi annahum ittifaqu jami'il muslimina fi syarqi wal gharbi ala imamin wahidin bi aqdi bai'atin barakallahu fikum. Baik. Itulah jamaah. Menurut mereka jamaah itu adalah bersatunya seluruh kaum muslimin di belahan timur dan barat dunia di bawah kepemimpinan seorang imam penguasa dengan barakallahu fikum mengikat mereka dengan sebuah baiat sumpah setia kepada seorang imam tadi barakallahu fikum. Baik, itulah jamaah. Iya. Ketika umat Islam itu berada dalam satu komando, dalam satu pimpinan seorang imam, maka itulah jamaah barakallahu fikum. Sehingga selagi belum ada imam awam, ya, menurut mereka jamaah itu masih belum terrealisasi barakallahu fikum. Ya. Baik. Ini menurut sebagian mereka. Sehingga apakah sekarang sudah ada jamaah? Belum ada. Karena apa? Kepemimpinan Islam masih terpecah belah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Masing-masing kepala negara dalam negeri Islam tidak diakui oleh mereka. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ini sebagian. Barakallahu fikum. Wa minhum kalian pertama kali tadi barakallahu fikum itu adalah mafhum min da'wati ikhwanil muslimin. Iya. Itu adalah mafhum dari dakwahnya ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Iya. Mereka menginginkan terbentuknya jamaah daulah Islamiyah yang dipimpin oleh barakallahu fikum seorang penguasa yang memerintah seluruh negeri-negeri Islam barakallahu fikum. Tayyib. Wa minhum man yuhaddidu al-jamaah bi annal jami' jama'at al-islamiyah wal hizbiyah hiya al-maqsudah. La ba'sa ayyakhtaro al-muslimu ad-dukhula fi ayyi jama'ah. Baik. Kelompok yang lain menafsirkan jamaah itu adalah ya semua jamaah-jamaah yang ada di dalam Islam. Jamaah tabligh, jamaah. Iya, barakallahu fikum. Jamaah apalagi Islam liberal, jamaah. Jamaah Nusantara, jamaah. Jamaah barakallahu fikum Ikhwanul Muslimin, jamaah. Jamaah barakallahu fikum Hizbut Tahrir, jamaah. Itu yang dimaksudkan dengan jamaah yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Barakallahu fikum. Diperbolehkan bagi setiap muslim memilih jamaah-jamaah tadi. Barakallahu fikum. Ya. Yang penting barakallahu fikum jamaah tersebut tidak keluar dari koridor Islam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi semuanya itu jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Itu dua pemahaman yang saling bertolak belakang. Yang satu ekstrim. Barakallahu fikum. Iya. Dalam hal barakallahu fikum menafikan jamaah-jamaah yang ada, yang satunya ekstrim dalam menetapkan. Iya, yang satu ekstrim dalam penafian, yang satu ekstrim dalam penetapan. Barakallahu fikum. Baik. Sedangkan barakallahu fikum yang lain, wahwal haq, wahwa mazhab ahli sunnah tahdidul jamaah ala salati tafri'at. Mereka membatasi jamaah dengan tiga pengertian. Barakallahu fikum. Yang pertama, as-sawadul a'zam. Yang pertama adalah as-sawadul a'zam. Hadza manqul an Ibnu Mas'udin. Pendapat ini dinukilkan dari sahabat Ibnu Mas'ud Al-Hudzali. Wa Abu Mas'ud Al-Ansari. Naqala anhuma al-Lalika'i fi syarhi i'tiqad ahli sunnah. Naqala anhuma al-Lalika'i fi syarhi al-i'tiqad fi syarhi i'tiqad ahli sunnah. Iya. Pendapat ini dinukilkan Imam Al-Lalika'i dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Wal murad bisawadil a'zam. Adapun yang dimaksud dengan sawadul a'zam, huwa as-sahabatu radhiyallahu anhum. Yang dimaksudkan dengan sawadul a'zam adalah para sahabat. Itulah jamaah. Baik. Yang kedua, pendapat yang kedua dari kalangan ahlu sunnah, yang dimaksud dengan jamaah adalah jama'atu ahlil ilmi was sunnah wal athar wal hadis. Jama'atu ahlil ilmi was sunnah wal athar wal hadi. Mereka adalah sekelompok dari kalangan ahlul ilm, ahli sunnah, ahli athar, dan ahli hadi. Kama zakara dzalika al-Imam Ahmad fi qawlihi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad pada pernyataan beliau, in lam yakunu ahlal hadis fala adri, in lam yakunu ahlal hadis fala adri. Kalau jamaah itu yang dimaksud bukan ahlul hadis, saya tidak tahu lagi yang mana jamaah. Baik. Barakallahu fikum. Wa dzukira dzalika aidan an Abdullah ibn Mubarak wa Yazid ibn Harun. Barakallahu fikum. Disebutkan juga hal itu dari Abdullah ibn Mubarak dan Yazid ibn Harun. Ayat. Pendapat yang ketiga yang mengatakan hum ahlil ilmi. Iya. Kalau tadi kan ahlul athar, ahlul hadis dan juga ahlul ilm. Kalau yang ketiga mengkhususkan ahlul ilm. Kama rawahu al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu tiga akwal yang ada di kalangan salaf mengenai makna jamaah. Wa hadhil akwal hiya min qabil ikhtilafut tanawwu'. Pendapat-pendapat tadi sebenarnya masuk dalam kategori perselisihan. Iya, dari sisi barakallahu fikum menunjukkan keragaman makna jamaah. Artinya jamaah itu barakallahu fikum, iya, mencakup tiga poin tadi. Jamaah itu adalah para sahabat, jamaah itu adalah para ahli hadis dan ahli ilm. Barakallahu fikum. Tayyib. Fahasiluhu annahum alladzina taba'u ashhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taba'u ahlal ilmi wal athari wal hadith. Iya. Kesimpulannya jamaah itu adalah mereka-mereka yang mengikuti para sahabat, yang mengikuti ahli ilm, dan yang mengikuti ahli athar dan hadith. Itulah jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Wa in kunta wahda, walaupun dia sendirian. Barakallahu fikum. Iya. Dia sendirian di kampungnya barakallahu fikum yang mengerti sunnah. Iya. Yang mengikuti barakallahu fikum pemikiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan dalam bimbingan ahli ilm, para ulama. Iya. Sehingga dia di kampungnya barakallahu fikum gharibun jiddan, menjadi orang yang sangat asing. Iya. Wahwal jamaah. Dia digolongkan dalam kategori jamaah. Barakallahu fikum. Iya. Itu orang yang mengikuti para sahabat, ahli ilm, al-hadith dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Itu maknanya jamaah. Baik. Barakallahu fikum. Khususnya barakallahu fikum pada masa-masa fitnah. Iya. Di mana barakallahu fikum seseorang tidak cukup hanya mengatakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayyib. Karena barakallahu fikum, Al-Quran dan As-Sunnah itu memang sebagai patokan dasar, namun ala fahmiman. Iya. Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu adanya standarisasi dalam rujukan memahaminya. Barakallahu fikum. Ayyib. Kalau tidak adanya standarisasi dalam barakallahu fikum, kembali kepada siapa, maka yang ada adalah perpecahan. Iya, barakallahu fikum. Karena masing-masing kelompok, masing-masing firqah, semuanya melandaskan pemikiran ideologi mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dengan dipelintir-pelintir, barakallahu fikum, dipahami sesuai dengan pemahaman barakallahu fikum tokoh-tokoh mereka. Tayyib. Iya, atau pencetus dari ideologi tersebut barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum butuh iya untuk memperjelas barakallahu fikum kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah adanya standarisasi dalam mengembalikan pemahaman kepada para sahabat dan yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Iya. Kenapa harus para sahabat? Bukankah mereka juga manusia seperti kita? Mereka bisa salah. Mereka juga punya hawa nafsu. Iya. Apa yang membuat para sahabat itu diistimewakan? Barakallahu fikum. Baik. Mereka punya akal, kita juga punya akal. Barakallahu fikum. Itu sebagian kelompok ada yang mengkritik. Iya. Dan tidak sepakat. Kalau mengembalikan pemahaman Islam kepada pemahaman para sahabat, gak mau mereka. Iya. Barakallahu fikum. Apa istimewanya mereka? Mereka itu adalah kaum klasik. Sudah lewat zamannya. Zaman sekarang memahami Islam ya sesuai dengan zamannya. Bukan zamannya para sahabat. Kalau sahabat itu sudah tempo dulu. Iya, Islam itu harus dipahami sesuai dengan zaman. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menolak untuk mengembalikan pemahaman Islam kepada pemahaman para sahabat. Barakallahu fikum. Iya. Al-jawab barakallahu fikum, karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah kaum yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Iya. Bahwasannya mereka itu adalah orang yang mendapatkan predikat radhiyallahu anhum waradu'an. Barakallahu fikum. Iya. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sudah ada stempel. Iya, sudah ada barakallahu fikum tayyib rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kaum yang diridhai. Sehingga terkait dengan pemahaman mereka terhadap agama ini, insyaallah barakallahu fikum akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian barakallahu fikum, karena mereka para sahabat adalah kaum yang langsung belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menerima penjelasan dari beliau, memahami terkait dengan asbabun nuzul sebuah ayat, tafsirul hadis, barakallahu fikum, komplit. Iya. Sehingga Islam yang mereka terima saat itu masih gres, murni. Barakallahu fikum. Iya. Beda halnya barakallahu fikum dengan kaum yang datang setelah mereka, apalagi setelah Qurunul Mufaddalah. Iya. Islam itu sampai kepada mereka barakallahu fikum tanpa melalui jalur para sahabat sudah keruh. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menganalogikan dengan sebuah mata air. Iya. Semakin dekat Anda mengambil air dengan mata air, semakin murni air yang Anda akan rasakan. Tetapi semakin jauh Anda mengambil air dari mata air tadi, semakin keruh air yang Anda rasakan. Barakallahu fikum. Iya. Begitulah analoginya. ketika mengambil ilmu barakallahu fikum dari Rasul, dari para sahabat, maka kemurnian Islam yang akan didapatkan. Tetapi kalau mengambil ilmu itu sudah jauh dari generasi mereka barakallahu fikum, tidak merujuk kepada mereka, maka yang Anda dapatkan adalah kekeruhan. Ya, sesuatu yang sudah terjadi asimilasi namanya. Ya, campur aduk barakallahu fikum. Antara keyakinan Islam yang asli dicampur adukkan dengan keyakinan pemeluk-pemeluk, ya, agama yang lainnya yang sebelumnya dari agama Nasrani atau Majusi, agama barakallahu fikum Hindu, Buddha yang semisal dengannya, kemudian dicampur adukkan dengan agama Islam barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum sudah merupakan perkara yang wajib harus bagi kita seorang muslim untuk mengambil Islam, memahami Islam dari pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam Al-Adurri rahimahullahu taala, Inna Allah Azza wa Jalla bimannihi wa fadlihi akhbarana fi kitabihi amman taqaddama min ahli al-kitabaini al-yahudi wal-nasara annahum innama halaku lamma iftaraku fi dinihim. Dan kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan anugerahnya dan keutamaannya telah memberitakan kepada kita. Allah memberikan info kepada kita di dalam kitab sucinya mengenai orang-orang yang mendahului kita. Ya. Kaum yang lebih dahulu daripada kita dari kalangan dua ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ini binasa, hancur tatkala mereka berpecah belah dalam masalah agama. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Jangan Anda menduga atau Anda menyangka bahwasannya tidak terjadi perpecahan di tubuh Nasrani dan Yahudi. Barakallahu fikum. Iya. Dalam nas hadis sangat jelas barakallahu fikum bahwasanya mereka berpecah belah menjadi berapa golongan? 72 golongan. Barakallahu fikum. Itu secara garis besar. Baik. Iya. Wa a'lamana maulana al-karim anna alladhi hamalahum 'ala al-furqati 'anil jama'ah wal mail ilal batil alladhi nuhu anhu innama huwa al-baghyu wal-hasad. Dan tayyib, Allah maula kita yang maha karim memberitahu kepada kita bahwasannya yang membawa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani jatuh dalam perpecahan, iya, dari jamaah, dan yang menjadi penyebab mereka condong kepada kebatilan yang mereka dilarang darinya, iya, sebabnya hanyalah tindakan al-baghyu wal hasad barakallahu fikum, tindakan melampaui batas dan hasad dengki yang ada di antara mereka barakallahu. Baik. Iya. Itu yang melandasi perpecahan di tengah-tengah agama Nasrani dan agama Yahudi barakallahu fikum. Ketika sesama mereka sudah melakukan tindakan melampaui batas, hasad, tayyib, terjadilah perpecahan. Barakallahu fikum. Iya. Untuk agama Nasrani barakallahu fikum di sebutkan bahwasanya awal mula perpecahannya yaitu melalui seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Iya. Yang dia ini diyakini sebagai penerus aliran Yesus. Sehingga dialah yang layak untuk memimpin kaum Nasrani. Barakallah. Sedangkan kelompok yang lain, ini awal mula dari perpecahan Katolik, yang pengikutnya Petrus, iya, mereka menentang kepemimpinan wanita dalam keagamaan. Barakallahu fikum. Baik. Yang saat itu kekaisaran Romawi, barakallahu fikum, iya, itu cenderungnya kepada aliran si Petrus ini. Baik. Akhirnya Maria Magdalena, barakallahu fikum, diasingkan, ya, ditaruh dalam perahu tanpa ada bekal, sengaja biar mati kehausan di tengah lautan, barakallahu fikum, dan ternyata ya qadarullah, biiznillah, dia selamat, barakallahu fikum, ke dataran Prancis Selatan, dan di situ dia menebarkan ajaran agamanya, barakallahu fikum. Baik. Dan itu barakallahu fikum tidak luput dari yang namanya kepentingan penguasa Romawi saat itu. Iya, barakallahu fikum. Yang mereka ini masih ada barakallahu fikum bibit-bibit ya keyakinan mereka terhadap dewa-dewa Yunani. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Terus berkembang barakallahu fikum sampai muncul iya kekuatan di daerah Prancis sana barakallahu fikum, sehingga ketika kekaisaran Romawi mendengarkan iya mereka sudah memiliki kekuatan, maka dikirimlah bala tentara pasukan untuk menghabisi barakallahu fikum orang-orang yang punya keyakinan yang mereka anggap ini adalah orang-orang yang murtad dari agamanya, iya, ahli bid'ah dalam pandangan orang Nasrani, ya barakallahu fikum. Baik. Iya. Kemudian barakallahu fikum itu yang diistilahkan dengan perang salib. Iya. Barakallahu fikum di Eropa yang pertama. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian muncullah barakallahu fikum berikutnya. Iya, orang yang dikenal dengan nama Martin Luther. Dia inilah yang mencetuskan yang namanya Kristen Protestan karena suka protes. Nah, dia memprotes barakallahu fikum sekian banyak kebijakan Paus Romawi yang bertentangan barakallahu fikum, iya, menurut dia dengan ajaran Nasrani yang sebenarnya. Iya. Sekitar ada 95 poin kritikan dia kepada Paus barakallahu fikum. Baik, iya. Sudah dicurigai Paus ini adalah barakallahu fikum kaki tangannya dari kekaisaran Romawi yang sudah tidak murni lagi mengajarkan barakallahu fikum Kristen atau Nasrani yang ada pada mereka barakallahu fikum. Iya, sehingga muncullah Kristen Protestan barakallahu fikum. Iya. Kemudian dari Kristen Protestan ini barakallahu fikum muncul lagi sekte-sekte yang lainnya barakallahu fikum. Baik. Dan saat itu barakallahu fikum perpecahan yang terjadi tidak lepas dari yang namanya kepentingan politik. Iya. Keinginan barakallahu fikum pihak yang berkuasa tayyib untuk mengendalikan agama itu dengan barakallahu fikum selera mereka. Iya. Sehingga ada tindakan apa? Al-baghyu bainahum. Melampaui batas antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, adanya sikap hasad, ya, saling iri mendengki sesama mereka barakallahu fikum, rebutan apa domba-domba Tuhan gitu ya barakallahu fikum, tayyib, iya, karena semakin banyak domba semakin banyak pemasukan barakallahu fikum, tayyib, iya, antara barakallahu fikum satu pastor dengan pastor yang lain juga demikian, iya, barakallahu fikum terjadi yang namanya iri dengki barakallahu fikum. Iya, mereka berebut yang namanya domba-domba tadi. Barakallahu fikum. Baik. Itu kurang lebih gambaran globalnya. Iya. Bahwasanya yang menjadi penyebab perpecahan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah tindakan hasad, tindakan baghyu sesama mereka. Ba'da'an qad 'alimu ma lam ya'lam ghairuhum. Setelah mereka mengetahui apa yang belum diketahui oleh selain mereka. Barakallahu fikum. Fahamalahum syiddatal baghi wal hasad ila an sara firaqan. Sehingga parahnya sikap baghyu berlebihan dan hasad di kalangan mereka menyebabkan mereka berpecah menjadi berkelompok-kelompok. Bahkan untuk Protestan saja mungkin ada 200-an lebih sekte. Belum lagi dari Katoliknya. Barakallahu fikum. Iya. Secara garis besar barakallahu fikum, Kristen itu masing-masing wilayah berbeda. Ada Kristen yang menjadi rujukannya itu di Yerusalem. Ada juga barakallahu fikum di Iskandaria, Mesir. Ada juga yang di Roma. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Masing-masing Kristen di negeri-negeri tadi barakallahu fikum yang menjadi apa? Tolak ukurnya itu berbeda-beda pemahamannya. Iya, Kristen yang di Yerusalem, Kristen yang di Iskandaria, Mesir, Kristen yang di Roma, barakallahu fikum, itu punya iya, punya ciri khas sendiri dalam kekristenannya. Itu dari sisi wilayah, iya. Belum lagi nanti dari sisi barakallahu fikum masing-masing iya yang di Yerusalem juga pecah lagi barakallahu fikum, yang di Roma juga pecah lagi, yang di Iskandaria juga pecah lagi barakallahu fikum, tayyib, dan seterusnya. Iya, beranak pinak perpecahannya tadi. Fahalaku fahadzarana maulana al-karim annakuna mithlahum fanahalaku kama halaku. Maka mereka pun binasa, maka maula kita yang karim yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai kasusnya sama seperti mereka. Sehingga kita akan binasa sebagaimana mereka binasa. Bal amarona azza wa jalla biluzumil jamaah wa nahana anil furqah. Bahkan Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk memegangi al jamaah dan melarang kita dari sikap berpecah belah. Wa kadzalika hadzarana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-furqata wa amarana bil jamaah wa kadzalika hadzarana a'immatuna mimman salaf min ulama'il muslimina kulluhum ya'muruna biluzumil jamaah wa yanhauna 'anil furqah. Baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari yang namanya perpecahan dan memerintahkan kita untuk mengikuti jamaah. Demikian juga imam-imam umat ini dari kalangan salaf, dari kalangan ulama kaum muslimin, mereka semua memerintahkan kita untuk memegangi jamaah dan melarang kita dari barakallahu fikum perpecahan. Allah musta'an wa alaihi fikran. Barakallahu fikum. Iya. Baik, kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya penyebab perpecahan umat ada tindakan al-baghyu wal hasad barakallahu fikum, dan juga perintah untuk memegangi jamaah dan menjauhi yang namanya perpecahan. Wallahu ta'ala a'lam biswa. Iya, dihafalkan itu ucapan beliau. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Nastahbihi hadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.